bersatu antara dirimu dan aku, menjalin kita bersatu, membuat diriku tak menentu. Telah lama kita bersatu, antara dirimu dan aku, menjalin kita bersatu, membuat diriku tak menentu.